السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، telah kita terangkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala tentang usul sunnah, prinsip utama ahli sunnah wal jamaah, yaitu komitmen berjalan di atas apa yang telah dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak mereka, dan mereka inilah yang disebut ahlus sunnati wal jamaah, sebagaimana mereka juga disebut ahlul hadis, mereka juga disebut ahlul athar, dan mereka juga disebut as-salaf dan as-salafiyun. Penisbatan kepada salaf artinya menisbatkan di dalam memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para ulama as-salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in. Dan menisbatkan diri kepada salaf merupakan hal yang masyhur dari para ulama, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la aib ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada celaan bagi seorang yang menampakkan madhab salaf, prinsip-prinsip salaf, menisbatkan diri kepadanya, merujuk kepadanya, bahkan wajib menerima hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab tidaklah madhab salaf melainkan itu merupakan kebenaran al-haq yang wajib untuk diikuti. Kemudian setelah itu berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiyya dhalalah, dan meninggalkan bid'ah, bid'ah mengikuti sunnah, berpegang teguh kepada sunnah melazimkan seorang meninggalkan bid'ah. Dan demikian pula sebaliknya, seorang yang meninggalkan sunnah menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka setelah Imam Ahmad rahimahullah menerangkan tentang wajibnya berkomitmen kepada apa yang telah datang dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, maka beliau pun memberi peringatan dari hal-hal yang menjadi lawannya, yaitu bid'ah. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah termasuk di antara prinsip as-sunnah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Yang dimaksud al-bid'ah jamak dari al-bid'ah, yaitu bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. setiap lafaz-lafaz syar'i dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wajib difahami berdasarkan pemahaman istilah. Kalau antum perhatikan, setiap pembahasan di dalam permasalahan-permasalahan agama ini, para ulama selalu mendefinisikan secara bahasa dan secara istilah, agar kemudian kita memahami dan membawa setiap makna sesuai dengan pemahaman tersebut, apakah secara bahasa atau secara istilah. Karena itu berbeda membawa permasalahan bahasa kepada istilah atau istilah syar'i kepada bahasa, maka ini menjadi penyebab kesesatan. Seperti misalnya as-salatu, as-salat, as-salatu secara bahasa diantara maknanya adalah doa, adalah doa. Kalau kita memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk salat, wa aqimus salata, hendaklah kalian menegakkan salat, difahami secara bahasa, seorang bisa saja mengatakan saya berdoa, berdoa kepada Allah, sudah selesai, saya sudah salat. Saya tidak perlu datang ke masjid, tidak perlu berwudu untuk mengerjakan salat. Cukup berdoa. Doa itu kan salat. Dengan berhujjah lafaz salat di dalam bahasa artinya doa. Maka ini kesesatan, penyimpangan. Sebab as-salatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, tegakkan salat, salat ini harus dipahami berdasarkan pemahaman istilah. Definisi istilah, istilah yang telah ditetapkan di dalam syariat, bahwa yang dimaksud salat adalah perkataan, perbuatan khusus yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan misalnya. Maka ini salat. Pengertian salat yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim tidak boleh dibawa kepada makna bahasa yang menyebabkan seorang berdoa dianggap bahwa dia telah salat. Ini batil. Permisalan yang lain, as-siyam, puasa, ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Secara bahasa as-siyam al-imsak, menahan diri, menahan diri dari sesuatu, maka dia disebut shaim, yang berpuasa. Namun tidak diperbolehkan membawa makna kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa, dipahami dengan definisi secara bahasa menahan diri. Seorang tidak berbicara dikatakan berpuasa, shaim secara bahasa. Maka tidak diperbolehkan seorang misalnya mengatakan saya kan tidak berbicara satu jam, berarti saya sudah berpuasa. Atau dia mengatakan saya kan tidak melakukan perbuatan kemaksiatan, saya menahan diri dari berzina, berarti saya sudah berpuasa. Maka ini batil. Puasa itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan istilah syar'i yang harus difahami berdasarkan definisi syar'i, menahan diri dari sesuatu yang khusus, makan, minum, bersetubuh, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Maka demikian pula al-bid'ah. Al-bid'ah ada secara bahasa, ada secara istilah. Adapun bid'ah secara bahasa maka sesuatu yang sifatnya mutlak, sesuatu yang muhdats, sesuatu yang muncul tanpa ada contoh sebelumnya. Syai'un hadits min ghairi mithalin sabaqa. Sesuatu yang baru, inovasi baru yang belum ada contoh sebelumnya. Ini secara umum. Seperti pembuat pesawat pertama misalnya, maka dikatakan dia melakukan bid'ah. Secara bahasa, pembuat sepeda pertama, pembuat motor pertama, dikatakan dia melakukan bid'ah. Secara bahasa, bukan secara istilah, bukan secara istilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ardh." Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bid'ah. Bid'ah artinya penciptaan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Aku ini bukan rasul bid'ah. Artinya sudah ada pendahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah bid'ah ada pengertian sendiri yang kaitannya dengan masalah di masalah agama. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syafi'i rahimahullah, tariqatan fid din mustara'ah wa dhahir syar'iyyah yuqsad bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fi at'abdi lillahi 'azza wa jalla. Satu metode baru dalam beragama, inovasi baru dalam mengamalkan agama yang menyaingi syariat. Yang dimaksudkan seorang melakukannya adalah berlebihan dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-bid'ah secara definisi syar'i. Maka tidak boleh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dibawa kepada makna secara bahasa. Berarti orang yang membuat motor itu bid'ah, melakukan bid'ah. Berarti kalian naik mobil, naik motor itu bid'ah karena belum ada contohnya di zaman Rasul. Kita mengatakan iya bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'ati dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Jadi harus dibawa kepada makna secara istilah. Ini penting untuk kita ketahui, masyaallah rahimakumullah, karena mereka yang menganggap adanya sebagian bid'ah yang disebut dengan bid'ah hasanah, mereka hendak membantah ahli sunnah dengan mengatakan kalau kalian menyikapi bid'ah secara umum berarti semuanya bid'ah. Kalian pasang lampu ini bid'ah, kalian pasang kipas angin bid'ah, pasang AC bid'ah, semuanya bid'ah. Kenapa kalian tidak mengatakan sesat? Nah, sebentar dulu, itu makna secara bahasa. Dalam hal makna secara bahasa tidak bisa dicampur adukan dengan makna secara syar'i. Seperti halnya makna sholat, seperti halnya makna zakat, makna siam. Ada makna secara bahasa, ada pula makna secara istilah. Oleh karenanya masyarakat rahimahumullah, demikian pula makna bid'ah. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin fil nar. Setiap kesesatan itu di dalam neraka. ini harus dipahami berdasarkan pemahaman syar'i, karena berasal dari bahasa syariat, dari Al-Qur'an Karim atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang membawa syariat ini berbahasa dengan bahasa syar'i, sehingga asalnya dibawa kepada pemahaman secara syar'i. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap bid'ah tersesat di dalam perkara agama, bukan dalam urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara agama, semua bid'ah sesat. Tidak ada yang disebut bid'ah hasanah. Tidak ada yang disebut bid'ah hasanah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua bahagian. Ada yang disebut al-bid'atul haqiqiyah, bid'ah haqiqiyah. Yang dimaksud bid'ah haqiqiyah adalah bid'ah yang sama sekali tidak dibangun di atas dalil dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah SAW, atau dari ijma' atau pendirian yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama, sama sekali tidak dibangun di atas dalil. Misalnya ketika ada yang meninggal dari kalangan militer, pada saat akan dimakamkan, sebelum dikebumikan, biasanya mereka melakukan tembakan apa namanya? Salvo. Mungkin ada trompetnya, mungkin ada apanya, ya. Tidak ada dalil sama sekali. Maka ini disebut al-bid'ah al-haqiqiyah. Karena tidak dibangun di atas dalil. Atau misalnya seperti haul-haul Habib Fulan, haul Habib Allah, kematian 100 tahun Fulan, bid'ah haqiqiyah, tidak dibangun di atas dalil. Yang kedua yang disebut al-bid'atul idhafiyah. Yang dimaksud al-bid'atul idhafiyah ada dua sisi peninjauan. Ditinjau dari satu sisi kelihatan seperti ada dalilnya, namun ditinjau dari sisi yang lain maka tidak ada dalil. Ditinjau dari satu sisi seakan-akan ada dalil, ditinjau dari sisi yang lain tidak ada dalil. Ini yang tidak sedikit dari kaum muslimin mereka terjatuh ke dalam bid'ah disebabkan karena hal ini. Misalnya merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari satu sisi mereka beralasan bahwa kita dianjurkan untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib mencintai Rasulullah. Dari sisi ini memang disyariatkan kita mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi dari sisi yang lain, merayakan maulid setiap tahun, memperingati hari kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari. Para sahabat tidak ada yang melakukannya. Para tabi'in, asbab tabi'in, para imam-imam, bahkan al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak ada yang mengatakan bahwa yang demikian hal yang disyariatkan. Bahkan diketahui bahwa yang melakukan hal tersebut dari kalangan Syiah Bani Fatimiyah di Mesir ketika itu. Adapun dari imam, imam kaum muslimin tidak. Kalau seandainya perayaan maulid itu hal yang disyariatkan, pasti ada hukum fikihnya. Pasti ada hukum fikihnya. Seorang buang hajat saja, buang hajat, mengeluarkan kotoran, buang air besar, buang air kecil, ada adab-adabnya, ada hukumnya, bab tersendiri, ya kan? Bab adab qada hajat. Ini dalam hal-hal yang mungkin banyak orang menyepelekan, tapi di dalam Islam dia itu. Apalagi kalau yang kaitan dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada adabnya, pasti ada hukumnya. Kalau seandainya itu hal yang disyariatkan, misalnya, apa hukum merayakan Maulid? Wajibkah? Sunnahkah? Kalau dia sunnah, apa dalilnya? Kalau dia wajib, apa dalilnya? Kan begitu. Di antara adab-adab merayakan Maulid, setiap orang wajib membawa minimal 3 telur yang berwarna. Nah, sebagian lagi dianjurkan membawa songkolok. Oh, songkolok. Nah, atau yang semisalnya, pastikan ada aturan-aturannya, ada tuntunannya. Buka kita fikih, buka kita berumum karangan Imam Syafi'i, tidak akan didapatkan sama sekali. Menunjukkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Nah, salatul istisqa, salatul kusut, itu semua ada tuntunannya. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang ditinggal. Semua diterangkan, alhamdulillah. Kalau tidak diterangkan, benar itu bukan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pula mengumandangkan adzan ketika mengerjakan salatul Id. Idul Fitr, Idul Adha. Mengumandangkan adzan. Dan satu sisi adzan syariatkan, yaitu ketika mengumandangkan adzan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat wajib. Tapi ketika sholat sudah ini, dari sisi lain tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah merupakan amalan bid'ah. Dan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala diterangkan oleh Imam Ahmad, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kata-kata kullu di dalam bahasa Arab bermakna al-istidrakiyah. Yang dimaksud istidrak sifatnya menyeluruh. Sifatnya menyeluruh, maka tidak dikeluarkan, tidak dikecualikan sesuatu kecuali dengan dalil. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan musnah dan tetap dikecualikan wajah Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal. Yang lain akan musnah. Maka ada pengecualian, dikeluarkan dari keumuman. Maka demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ketika disebutkan kullu menunjukkan istidrak. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha wa asbahu la yura illa masakinuh. Menghancurkan segala sesuatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengadzan dengan mengirimkan angin, menghancurkan segala sesuatu, kulla syai', dengan perintah dari Allah, ketetapan dari Allah, sehingga tidak lagi ada yang tinggal, illa masakinuh. Ada pengecualian, kecuali tempat tinggal mereka masih tetap. Maka di sini dikecualikan. Ketika disebutkan kullu, lalu dikecualikan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kullu bid'atin dhalalah, ada pengecualian juga. Semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Tidak ada kecuali dari Rasulullah SAW. Berarti difahami secara umum. Maka tidak dikenal di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala yang disebut bid'atun hasanah. Kullu bid'atin dhalalah. Ketika Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, lalu kita mengatakan ada yang hasanah, seakan-akan kita menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalil ini sifatnya umum. Nah, lalu apa yang menyebabkan munculnya bid'ah? Para ulama menyebutkan beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya bid'ah. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, bahwa sebab-sebab yang menyebabkan munculnya bid'ah secara umum kembali kepada empat hal. Yang pertama, al-jahlu bi ahkamid din. Kejahilan tentang hukum-hukum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam bid'ah dalam keadaan dia tidak menyadari. Dia menyangka bahwa dia beramal dengan sebaik-baik amalan. Inilah yang menyebabkan terjatuhnya kaum khawarij ke dalam bid'ah. Terjatuhnya al-Qadariyah ke dalam bid'ah, al-Mu'tazilah ke dalam bid'ah. Secara umum disebabkan karena kejahilan. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini juga penyebab munculnya bid'ah. Ketika seorang lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi wasallam. Yang ketiga, at-ta'assub lil ara'i wal ashkhas. Ta'assub, fanatik terhadap satu pemikiran, satu pendapat, atau fanatik kepada orang tertentu tanpa dibangun di atas hujjah. Sebab yang keempat, at-tashabbuhu bil kuffar, karena menyerupai orang-orang kafir. Ini juga yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam bid'ah. Saya ulangi, kejahilan. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, ta'assub, asabiyah, fanatik kepada satu pendapat atau satu kelompok atau satu seseorang individu. Dan yang keempat adalah at-tashabbuhu bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Disebutkan oleh Al-Allamah Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Aqidatul Tauhid. Dan di sini Imam Ahmad rahimahullah pada awal risalah beliau sudah menerangkan tentang wajibnya meninggalkan bid'ah. Wa tarkul bid'ah ini termasuk di antara prinsip di dalam sunnah. Disebabkan karena bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbahaya. Bahaya dalam kehidupan dunia, bahaya dalam kehidupan akhirat. Para ulama menyebutkan di antara bahayanya bid'ah bahwa bid'ah menjadi sebab terjadinya perpecahan. Terjadinya perpecahan. Kalau seandainya kaum muslimin mereka semua kembali kepada syariat Allah berpegang kepada kitabullah dan sunnah, maka tidak akan terjadi perpecahan. Apa yang menyebabkan munculnya perpecahan? Al-bid'ah. Ketika munculnya sebagian orang yang melakukan perbuatan bid'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan hablullah, dengan kitabullah dan sunnah, dan jangan kalian berpecah. Yaitu apa? Ketika kalian meninggalkan kitab dan sunnah dan kalian lebih memilih jalan bid'ah, yang terjadi adalah tafarruq, perpecahan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus, jangan kalian mengikuti as-subul. Kalau kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang menyimpang itu menyebabkan kalian terpecah dari agama Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yang dimaksud as-subul al-bid'ah wasyubhat, bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara syubhat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerangkan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini dalam hadis al-Irbad bin Sariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Ketika kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada sunnah al-khulafa, kembali kepada jalan dan bimbingan para sahabat, yang menyebabkan kaum muslimin terhindar dari perkara bid'ah. Maka dari dalil-dalil ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan bahayanya bid'ah menjadi sebab perpecahan. Ada yang mengatakan bahwa salafiyun yang menjadi sebab perpecahan karena mereka suka mentahdzir. Mereka jamaah tahdzir, bukan ihya uttirath, yang menjadi sebab perpecahan. Kalau seandainya salafiyun ahlu sunnah itu dia tidak mentahdzir, tidak akan terjadi perpecahan. Lihat pandainya orang ini memutarbalikkan fakta. Akhirnya terbalik sekarang, ahlu sunnah yang dianggap memecah belah, bukan ihya uttirath, yang membawa harta sana kemari sambil membawa pemikiran hizbiyahnya. Berarti salah dong para ulama, berarti salah Syekh Mubin rahimahullah yang mentahdzir ihya uttirath dan mengatakan bahwa ihya uttirath memecah belah ahlu sunnah dimanapun mereka berada, dengan dinar, dengan harta-harta mereka. Berarti keliru ya. Yang mentahdir justru dianggap pemecah belah. Aneh ini juga. Nah, seperti Fironda atau yang semisalnya dari da'i-da'i raja. Nah, sekarang terbalik. Yang mentahdir dianggap pemecah belah. Ya subhanallah. Jadi maunya apa? Diam. Nah, para ulama itu suruh diam semua, jangan ada yang mentahdir, biar kita hidup adem ayem. Yang ini berbuat bid'ah, diam, jangan dibahas, biarkan dia, biarkan. Yang ini sudah masuk hizbi, biarkan hidup. Kalau berbicara dianggap pembicara belah, bukannya dianggap sebagai orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kok dianggap pemecah belah? Kalau begitu Rasulullah SAW dianggap pemecah belah. Oh, kalau begitu enggak apa-apa, kita jadi pemecah belah. Kalau dianggap Rasulullah SAW pemecah belah. Nah, yang memecah belah antara yang hak dan yang batil, antara sunnah dan bid'ah, antara tauhid dan syirik, tidak mengapa yang demikian. Dalam hal Imam Bukhari disebutkan Muhammad SAW farqun bainan nas, dalam hal yang lain farraqa bainan nas, Muhammad SAW itu memecah belah manusia. Jadi Rasulullah memecah belah, tidak apa-apa sudah. Memecah belah antara yang hak dan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah. Oh tidak, mengapa ini demikian? Berarti kalau dengan tujuan ini ahli sunnah disebut jamaah tahdzir, itu kebanggaan. Jamaah tahdzir yang sukanya mentahdzir, yang mentahdzir dari bid'ah, mentahdzir dari hizbiyah, mentahdzir dari penyimpangan. Nah, itu manqabah, kemuliaan, keutamaan. Dan para ulama dari dulu tanpa henti mereka terus menegakkan amalan ini, memberi peringatan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan orang-orang yang mengajak kepadanya. Dan di antara bahaya bid'ah, bahwa dengan bid'ah tersebut menyebabkan mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka keluar dari agama Allah, seperti yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang kelompok khawarij yang merukun al-nadi kama yang rukusah meminar ramiyah. Mereka meninggalkan agama Allah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya, seorang yang berburu hewan. Ya, ketika dia memanah hewan tersebut, saking kuatnya tekanan dia ketika memanah, sehingga anak panah itu melesat dengan begitu cepatnya masuk ke dalam tubuh sasaran ini, hewan yang diburu ini, dan keluar dalam waktu yang sangat cepat, saking kuatnya tekanan dari orang yang memanah tersebut masuk ke dalam tubuh dan keluar pada saat itu juga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan cepatnya mereka ini kaum khawarij meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala seperti begitu cepatnya anak panah ini meninggalkan sasarannya, menyebabkan seorang keluar dari Islam, menyebabkan seorang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah itu ma'asyiral khawarijumullah, kalau dipelihara dari kecil, terus dipelihara, dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi besar. Seorang yang terbiasa melakukan perbuatan bid'ah dari kecil, lama-kelamaan dia akan melakukan bid'ah yang besar. Dari bid'ah yang besar dapat menyebabkan dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari satu kaum yang mereka di masjid berhalaqah-halaqah berzikir jamaah, yang ingin mengucapkan subhanallah berjamaah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, selesai 100 kali alhamdulillah 100 kali, dalam keadaan Abdullah bin Mas'ud melihat mereka, menyebabkan kemarahan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kalian lihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka masih hidup, bejana-bejana mereka belum lagi hancur, pakaian-pakaian mereka belum lagi lusuh. Apakah kalian menyangka bahwa kalian berada di atas satu hidayah? Ataukah kalian membangun agama kalian di atas pondasi kesesatan? Sebagai mereka berusaha membela diri dengan pikir jamaahnya, Kata salah seorang dari mereka, "Ma nuridu illa al-khair." Wahai Abdurrahman, kami tidak menginginkan yang kecuali kebaikan. Zikir. Ini termasuk dalam jenis apa? Bid'ah. Bid'ah yang mana? Hakikiyah atau irafiyah? Irafiyah dari satu sisi disyariatkan berzikir kepada Allah, tapi kaifiyahnya, tata caranya, pelaksanaannya bid'ah. Dia mengatakan kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa kam min muridin lil khair an yusiba." Berapa banyak orang menghendaki kebaikan namun dia tidak meraihnya. Disebutkan oleh perawi riwayat ini, kisah ini, dia mengatakan, dan kami melihat amata ulai, mayoritas mereka yang hadir di kerjaan itu, humul ladina yuta'inuna la yawmun nahrawan ma'al khawarij, mereka lah yang memerangi kami dalam peristiwa perang Nahrawan, mereka bergabung bersama kaum Khawarij. Kata para ulama, di antara faedah dari kisah ini bahwa seorang terbiasa dengan bid'ah kecil akan menyebabkan dia akan terjatuh ke dalam bid'ah besar. Bid'ah itu Khawarij. Oleh karena itu berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, "La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tadhhabu bidurul imani minal ghulu." Jangan kalian bergaul dengan ahlul bid'ah, para pengikut hawa nafsu, karena bermajlis dengan mereka akan menghilangkan cahaya iman di dalam hati-hati manusia. Demikian pula para ulama ussalaf mengatakan, "Al bid'atu dalilul kufri." Bid'ah itu pos yang mengantarkan seorang kepada kekafiran. Di antara bahaya bid'ah, bahwa bid'ah menjadi sebab terjadinya perubahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah dianggap sebagai satu amalan sunnah. Menyebabkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dimatikan. Disebabkan karena munculnya bid'ah dan dimatikannya sunnah, sehingga agama itu berubah. Kalau kaum muslimin terus berjalan di atas perubahan ini, akhirnya manusia, kaum muslimin tidak lagi mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mereka berjalan di atas apa yang diamalkan oleh orang-orang tua mereka, sehingga kalau diingkari amalan tersebut, mereka hanya bisa berhujjah, ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang tua kami dahulu. Mereka menyangka itu bagian dari agama. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Terjadi perubahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada yang berusaha menasihati, mengembalikan kepada sunnah, dianggap berbuat bid'ah. Di antara bahaya bid'ah, bahwa dengan bid'ah menyebabkan tidak diterimanya satu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu amalan kecuali dengan dua syarat, ikhlas dalam beribadah dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyar ikhwah yang diperingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa tarkul bid'ah, meninggalkan perbuatan bid'ah, yang besar yang kecil tinggalkan seluruh, karena bagaimanapun bid'ah itu berbahaya. Seorang terbiasa dengan bid'ah kecil menyebabkan dia terjatuh ke dalam bid'ah besar. Seorang yang melakukan perbuatan bid'ah dapat menyebabkan seorang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini ikhwan yang kita terangkan pada pertemuan kita, daurah yang pertama yang membahas risalah usul sunnah, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.